cobalah berkata apa isinya. Cobalah berkata apa isinya. Duhai teruna, kini ku akan menebaknya. Yang engkau bawa hanyalah baju kebaya. Mungkin kata salah itu isinya. Mungkinkah tak salah. Batik dari Pekalongan. Memang yang ku ijamkan batik dari Pekalongan. Tapi ku tak menyangka yang kini abang bawakan. Kini sangat gembiranya kita bersama. Sudah memakai batik Pekalongan yang sama. Aku bajunya, la la la, aku kainnya. Aku bajunya, hey, la la la, aku kainnya. Makasih, makasih, thank you. Ada lagi ya? Kau idamkan, bukankah kau inginkan batik dari